بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله. Kita masih membahas riwayat-riwayat yang berkenaan dengan masalah budak dan pembantu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Al-Adab Al-Mufrad. Terakhir kita membahas bab memaafkan pembantu dari kesalahan-kesalahan mereka. Ini merupakan akhlakul karimah yang dibimbingkan oleh Islam untuk para tuan-tuan dan nyonya-nyonya, supaya mereka memiliki sikap yang lapang kepada para pembantunya. Juga ada bimbingan untuk para pembantu supaya mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika melayani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Masih berkaitan dengan masalah pembantu dan budak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah di bab yang ke-86. Bab idza saraqa al-'abdu. Bab, apabila budak itu mencuri. Bab, apabila budak atau pembantu itu mencuri. In apa hukumannya? Qala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan al-Basri, terpercaya. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah namanya Wabbah. Wabbah bin Abdillah al-Yashkuri. Juga imam. An Umar ibn Abi Salamah. Dari Umar ibn Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia ini dilemahkan oleh banyak ulama. Dilemahkan oleh banyak ulama. Ada pula yang menyatakan dia shodiq, orang yang jujur. Namun kebanyakan mengatakan lemah. An abihi, dari bapaknya. Ini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia terpercaya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب Idza saraqal mamluk, apabila hamba sahaya itu mencuri, bi'hu, maka jual budak itu. Walau binasyin, walaupun dengan harga satu nasy. Satu nasy itu 20 dirham. Keterangan bawah. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, an-nasy 'ishrun, satu nasy itu 20 dirham. Wan-nuwat khamsah, sementara satu nuwat itu 5. Wal-uqiyah arba'un, sementara satu uqiyah itu 40 dirham. Sehingga nasy nisful uqiyah, separuh uqiyah, yaitu 20 dirham. Maknanya, apabila seorang pembantu, seorang budak hamba saya itu mencuri, maka jual dia, walaupun dengan harga yang murah. Sebab 20 dirham untuk ukuran seorang budak, seorang hamba saya dijual, terlalu murah. Terlalu murah sekali. Sehingga maknanya, kalau seorang pembantu atau seorang budak, seorang hamba saya mencuri, maka jual dia walaupun hanya satu nasy, yaitu 20 dirham saja. Ada sini, bagi yang membaiskan Umar bin Abi Salamah, maka dia lemah. Dan ini disebutkan dalam baif Adabul Mufrad ala Syekhul Albani. Agar? Nah, juga dibaiskan sama Syekhul Albani dalam baif Abi Dawud. Dalam baif Abi Dawud. Dia baifkan ya. Baif Abu Dawud di nomor 4412. Adapun bagi yang menyatakan Umar bin Abi Salamah itu saduq, yukti, dia jujur tapi pernah salah, seperti yang dinyatakan oleh Al-Hafiz dalam Taqrib Tahdzib. Taqrib menyatakan dia saduq yukti, jujur tapi ada salahnya. Maka riwayat ini dihasankan sama beliau. Terpaham ya? Sehingga letak perbincangan riwayat ini pada Umar bin Abi Salamah. Ada yang mengatakan dia lemah, ada yang mengatakan dia jujur. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik. Kalau dia mengatakan lemah, maka selesai. Tidak ada perbincangan dengan riwayat ini. Gitu ya. Adapun yang menyatakan bahwasanya riwayat ini hasan, bisa dihasankan, dikuatkan riwayatnya, maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya tindakan mencuri yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya, seorang budak, itu termasuk aib, sebuah keaiban, sebuah celah, sebuah cacat pada dirinya yang membuat harganya turun drastis. Yang mungkin harganya itu sampai puluhan, mungkin ratusan dinar mata uang emas ketika itu, bisa turun sampai 20 dirham saja. Murah meriah. Saya paham ya? Ada, termasuk aib. Baik. Dengan riwayat ini, apakah menunjukkan kalau budak atau hamba saya mencuri, tidak dipotong tangannya? Ini pembahasan fikih ya. Hah? Bagi mereka yang mengatakan lemah, yang mengatakan baik, maka khalas, segera pembahasan. Enggak ada hukum adanya. Maka kembali kepada keumuman ayat, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri dari kalangan laki-laki atau dari kalangan wanita, potong tangan-tangan keduanya itu. Ini umum, mencakup pencuri lelaki, pencuri perempuan, dia merdeka atau budak. Potong tangan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Lalu bagaimana dengan ulama yang menghasankan riwayat ini? Kalau hasan artinya mengandung hukum. Hukumnya di sini, kalau budak itu mencuri, dia apakan? Dijual. Dijual. Mafhumnya tidak dipotong tangannya, kan begitu ya? Namun ikhwanatina azakumu, ternyata riwayat ini pun tidak menunjukkan ke arah sana. Riwayat ini hanya menjelaskan tentang aibnya seorang budak yang mencuri. Tidak harus sangkut pautnya dengan yang namanya hukum potong tangan, ataukah enggak potong tangan. Baik, ala kulli hal. Mengenai seorang budak, seorang hamba saya yang mencuri, apakah dia terkena hukum had potong tangan secara Islam? Jawabannya iyalah. Pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama menyatakan seorang budak atau seorang hamba sahaya bila dia mencuri dan mencapai ukuran potong tangan pencuriannya itu rubuk dinar, yaitu seperempat dinar saja, itu sangat sedikit sekali ya. Pada mencuri sebuah barang yang nominalnya seperempat dinar ke atas, jumhur mengatakan dipotong tangannya itu. Apakah budak itu melarikan diri ataukah tidak melarikan diri? Dia tetap dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Ini pendapat jumhur ulama. Ini mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i. Dinukil ala Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kita bisa lihat dalam syarah hadis ini di Aunul Ma'bud. Di Aunul Ma'bud. Hada huwa. Dalilnya apa? Dalilnya ialah keumuman ayat tadi yang saya bawakan. Wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Kalimat as-sariqu wasariqah itu umum, mencakup semua yang namanya pencuri. Bagaimanapun statusnya, apakah dia seorang yang merdeka ataukah seorang yang budak hamba sahaya? Dia maling, mencuri seperempat dinar atau lebih, dipotong tangannya. Potong tangan itu sama selama ukurannya. Nah, ya. Potong bagian pangkal dari jemari, ataukah dipotong pergelangan tangannya, ataukah dipotong sampai sikunya, ataukah dipotong sampai sininya. Sampai, ini namanya apa? Sampai bundanya. Allah wa'ala. Hah? Potong selamanya, ah, dipotong pergelangan tangannya saja. Nah, Allah ya pasti. Ini potongnya ya, Fon? Ini saja. Sampai sini. Hadah, wah ini pendapat jumhur ulama dengan ayat tadi. Ini mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan, tidak ada bedanya dalam urusan hukum had. Tidak ada bedanya antara merdeka dengan budak. Kalau dia jatuh pada tindakan-tindakan dosa yang di sana ada hukum hadnya, tegakkan. Merdeka, budak, laki, perempuan sama saja. Di sini menunjukkan pula ya Allah bahwasanya Islam itu di dalam menetapkan syariat pada dasarnya tidak memandang status seseorang. Tidak peduli apakah statusnya terpandang, bangsawan, ningrat, semi-ningrat, setengah ningrat, orang biasa, orang bawahan, rendahan, budak, semuanya sama. Tidak ada beda dalam Islam. Secara keimanan, yang membedakan mereka ialah takwa. Hukum had, hukum asalnya ialah sama. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pengkhususan untuk seorang budak. Yang ada pengkhususannya ialah budak perempuan. Separuh dari hukuman orang merdeka. Budak perempuan yang ada. Halahu. Bisa difahami insya Allah ya? Bisa difahami. Nah. Saya mau tanya sekarang. Apakah riwayat ini berlaku untuk para pembantu rumah tangga, PRT. Artinya, kalau ada pembantu rumah tangga maling, mencuri, apakah dijual dengan riwayat ini? Apakah dijual? Ah, iya. Oh, Kalau ada pembantu rumah tangga zaman sekarang ini, Pak ya. Hah? Ada pembantu rumah tangga mencuri. Apakah dijual dengan riwayat ini? Bi'hu walau binasyid. Jual aja walaupun dengan 20 dirham. Pak, sekarang ini dolarnya 10.000 enggak apa-apa. Hah? Murah meriah. Nih. Enggak dijual. Loh kenapa? Mereka bukan budak. Allah yang harus. Enggak ada pembahasan kalau untuk PRT sekarang. Mereka merdeka, bukan budak. Kalian paham ya? Maka untuk urusan jual beli, enggak boleh. Enggak boleh jual beli orang merdeka itu. Masya Allah. Indah. Apakah dipotong tangannya? Enggak. Kenapa? Karena bukan budak. Oh. Pasti kan pertanyaan saya. Apakah dipotong tangannya? Ada pembantu rumah tangga. Laki atau perempuan sama saja. Pokoknya pembantu rumah tangga sekarang ini. Maling dia. Mencuri dia. Seperempat dinar sampai ke atas. Jangan dia mencuri HP nyonyanya. HP-nya mahal ini. Tipe N75. Ada tak? N apa N? N75. Nokia. Belum keluar, tapi mau keluar sekarang. Mahal itu. Dipotong tangannya. Hah? Si jawabannya. Allah Alam. Dipotong. Potong tangannya. Kenapa dipotong? Mau gak dijual? Hah? Dijual gak boleh. Kok dipotong tangannya? Hah? Allah, sana geraku dia. Iya jawabannya. Hukum asalnya dipotong. Apa yang mengecualikan? Nah. Kalau secara hukum syar'i, hukum Islam, potong tangannya. Potong tangannya. Beda pembahasan antara jual beli pembantu dengan potong memotong tangan karena mencuri. Kalau jual beli itu babnya lain. Harus budak, pembantu rumah tangga enggak bisa. Tapi urusan potong memotong tangan itu hukum had berlaku untuk semua pihak yang terkena hukum had tadi. Sehingga kalau secara syar'i, secara hukum Islam yang syar'i, kalau ada pembantu rumah tangga yang mencuri dan mencapai seperempat dinar atau lebih, maka dipotong tangannya. Itu secara hukum syar'i. Tapi secara hukum sekarang ya Allah lah dia apaan lagi. Ayo. Allah ibarat. Ini menunjukkan yang khanafitin azakumullah. Islam pun juga mengajarkan perkara-perkara kebaikan sampai pada tingkatan para budak. Bahasa kasarnya, kamu itu walaupun statusnya sebagai seorang budak, hamba sahaya, statusnya itu di bawah standar kemanusiaan, bukan berarti kamu itu boleh bertindak semau kamu. Bukan berarti kamu itu boleh mencuri, boleh ini, boleh itu, enggak ada hukuman. Enggak. Tetap Islam mengatur, walaupun kamu itu seorang budak, seorang hamba sahaya yang diperjualbelikan. Tapi tetap untuk urusan-urusan seperti ini, Islam mengatur, kamu tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh berbuat dosa, ila akhir. Jadi paham ya? Apalagi orang yang merdeka, yang bukan budak. Maka tentunya, ya khanafitin azakumullah, hukum-hukum Islam lebih terkena untuk mereka. Tidak boleh mencuri, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begini, harus begitu. Allahumma sa'ala. Juga menggambarkan kesempurnaan Islam. Semua yang terbahas tercakup sampai urusan perbudakan sekalipun. Ini jelas. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Babul khadim. Babul khadimi yuznib. Bab seorang pembantu berbuat dosa, berbuat kesalahan. Apa hukumannya? Qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad. Ahmad ibn Muhammad Al-Azraqi. Rawi yang terpercaya, dia yang punya kitab Tarikh Makkah. Itu bukunya dicetak sudah. Tarikh Makkah lil Azraqi. Disebutkan sejarah Makkah dengan sanadnya. Ada, saya lihat langsung di Yaman. Lalu saya buka. Qala haddatsana Dawud ibn Abdurrahman. Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Juga rawi yang terpercaya. Qala, dia berkata, sami'tu Ismail, saya mendengar Ismail. Wa Ismail ibn Katsir. Juga rawi yang terpercaya. An 'Asim ibn Laqit ibn Sabirah. Dari 'Asim bin Laqit ibn Sabirah. Asim bin Laqit juga terpercaya. An abihi, dari bapaknya, yaitu Laqit ibn Sabirah, sahabatnya Rasul. Sahabatnya Rasul yang mulia radhiyallahu taala. Qala, dia mengisahkan. Katanya Laqit, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya sampai di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asim ini ya ikhwan, delegasi Banil Muntafiq. Asim ini datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasul. Sampai ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa ar-ra'i. Dan ar-ra'i, pengembala kambing, dafa'a, dia menuntun, fil murahi, di tempat kandang-kandang kambingnya itu, sakhlatan, anak kambing. Waktu itu sang pengembala kambing ini, ketika dia memasukkan kambing-kambingnya, dia juga memasukkan seekor anak kambing yang masih kecil. Jadi ada kambingnya lahiran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahsifanna, sungguh-sungguh kamu jangan menduga. Walam yakul la tahsabanna. Rasul tidak mengatakan la tahsabanna. Ini beda harokat. Beliau mengatakan la tahsibanna. Menggunakan harokat kasra untuk sin. La tahsibanna. Beliau tidak mengatakan la tahsabanna. Ini untuk menunjukkan bahwasanya beliau ini meriwayatkan dengan lafadznya. Ini lafaz yang saya dengarkan dari Nabi. Beliau mengatakan la tahsibanna. Sungguh-sungguh kamu jangan menduga. Maksudnya, kamu jangan mengira, jangan menduga kalau kami ini mau nyembelih seekor kambing karena kamu. Dan akan saya bawakan ceritanya. Ini ringkasnya. Katanya Rasul, inna lana ghanaman mi'ah. Sesungguhnya kami ini memiliki 100 ekor kambing. La nuridu an tazid. Kami tidak ingin lebih daripada 100. Faidha ja'a ar-ra'i bi sakhlatin, maka apabila sang pengembala itu membawa seekor anak kambing, ini ada yang lahir 101 begitu ya. Jadinya dzabahna makana syatan, maka kami akan menyembelih sebagai gantinya satu ekor kambing. Ya kan jumlah 100. Tahu-tahu kok sang pengembala membawa anak-anak kambing, berarti ada seekor kambing yang barusan melahirkan. Jumlahnya bertambah 1, 101. Maka untuk kembali menggenapkan 100, disembelih satu ekor kambing. Sehingga kembali utuh 100. Fakana fima qala. Dan diantara yang beliau sabdakan ialah, la tadrib dha'inatak. Janganlah engkau memukul istrimu. Kadarbika amatak. Seperti engkau memukul budakmu. Amat itu budak perempuan. Janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budakmu. Wa idza stansyaqta, dan apabila engkau memasukkan air ke dalam hidung dalam berwudu, fabaligh, maka hirup sekuat-kuatnya. Dihirup sekuatnya ke dalam. illa an takuna shaimah, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Al hadis ini sahih riwayatnya, ikhwan. Hadis ini panjang ya, hadisnya sangat panjang. Ringkas ceritanya, bahwasanya Laqil bin Sabirah ini dengan beberapa orang kawannya datang ke kota Madinah sebagai utusan Bani Muntafiq untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di kota Madinah dan sampai di rumahnya Rasul, mereka tidak mendapati Rasul di rumah. Tidak ada di rumah. Yang ada waktu itu ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah memerintahkan supaya mereka dijamu dengan khasirah. Khasirah itu daging yang dicincang kecil-kecil, kemudian dimasak dengan air sampai ketika remuk itu dagingnya, ditaburi yang namanya tepung. Diadoni gitu. Dimasak. Hah? Kalau tanpa daging namanya asidah. Itu asidah. Kan ada asidah. Kan enggak pernah makan sama orang yang gitu aja masih gitu. Enggak pernah ya? Asidah. Hah? Asidah itu tadi itu tepung. Kalau mau makan itu diambil kemudian dicelup sama maraknya, sama kuahnya dimakan. Ada khasnya orang Arab. Asidah. Ini gurih, seger, bukan asidah yang manis itu, bahasa lain. Yang namanya khasirah dikasih cincangan daging. Dagingnya sedikit makanya. Dikasih itu mereka. Kemudian diambilkan nampan. Isinya kurma, disuruh makan. Ketika mereka sedang makan, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka. Beliau mengatakan, kalian sudah disuguhi sesuatu? Sudah, ya Rasul. Berbincang-bincang dengan Rasul. Ketika sedang asyik-asyiknya duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat penggembala kambingnya datang, memasukkan semua kambing-kambingnya ke kandangnya. Sekilas beliau melihat penggembala itu menggendong menggendong seekor. Jangan salah bahasa. Ini kambing bukan saya. Menggendong seekor anak kambing. Gitu. Katanya Rasulullah, wahai penggembala, kamu bawa apa itu? Dia mengatakan, saya membawa bahmah. Anak kambing. Maka beliau memerintahkan supaya menyembelih seekor kambing sebagai ganti dari lahirnya kambing tersebut. Supaya genap 100, jangan lebih. Ketika itu Rasul mengatakan kepada Laqil bin Sabirah, "La tahsibanna anna min ajlika dzabahnaha." Kamu jangan mengira, jangan menduga karena kamu menyembelih. Bukan karena kamu menyembelih itu, bukan. Kami menyembelih dikarenakan kami ini memiliki 100 ekor kambing. Kami tidak mau lebih daripada itu. Sehingga kalau sang penggembala membawa anak kambing, maka kami akan sembelih seekor kambing sebagai gantinya. Nah, jangan menduga kami terlalu takalluf, repot-repot kemudian nyembelih kambing untuk menjamu kamu. Nah, ini kebetulan saja begitu. Nah, hadahlah. Setelah itu, Laqil bin Sabirah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang istrinya. Ya Rasulullah, istriku tulesannya pedes. Kebasannya pedes. Kotor omongannya itu. Enggak kuat saya menahan. Bagaimana perempuan satu ini? Kata Rasul, "Talliqha, ceraikan saja." Itulah hadis Rasul. "Talliqha, ceraikan saja." Katanya lagi, "Ya Rasulullah, dia itu istri saya. Saya punya anak dari dia." Masalahnya apa? Aku masih cinta sama dia, ya Rasulullah. Saya masih senang sama dia. Cinta pertama saya. Itu bahasanya ya. Cinta pertama saya punya dari dia. Gitu. Maka Rasul pun memberikan nasihat. Kamu kasih dia mau'izah. Kamu kasih dia pengarahan dengan kata-kata yang baik. Kemudian beliau mengatakan dengan lafaz ini, "Wala tadrib ba'inataka ka dartika umayyatak." Kamu jangan memukul istri kamu seperti engkau memukul budak perempuan kamu. Gitu. Kemudian tanya lagi laki cinta ini, "Ya Rasulullah, al-wudu. Bagaimana dengan wudu?" Maka beliau memberikan sabdanya, "Wabaligh fil istinsyafi illa an takuna shaima." Hendaklah engkau bersungguh-sungguh memasukkan air dalam hidung ketika berwudu kecuali kalau kamu berpuasa. Al-hadid. Ini panjang yang saya ringkas. Begitu ya. Bitasarufin yasir. Nah. Ini hadirin cukup panjang hadirinakumullah. Kalau antum perhatikan, antum simak tadi jalan cerita riwayat ini. Hadis ini menceritakan tentang Laqit bin Shabir. Begitu ya. Antum perhatikan sekarang. Saya ingin antum berpikir sama saya. Dalam buku ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan riwayat ini dalam bab Babul Khadimi Yudhnib. Bab seorang pembantu dia berdosa. Apa hukumannya? Anda gitu ya? Pertanyaan saya, dari jalan cerita kisah riwayat tadi itu, lafaz yang mana yang bisa kita ambil faedah terkait dengan hukum seorang pembantu yang berbuat kesalahan? Nah, ada yang bisa berpikir? Wah, ini membutuhkan para fuqaha ini. Imam Bukhari memang faqih ya, Pak. Terlalu dalam ilmunya beliau ini. Sampai para ulama besar setelahnya Imam Bukhari sampai dibikin bingung. Ya apa ini? Maksudnya gimana? Larinya ke arah mana ini? Padahal beliau seorang dari Bukhara. Belahan Uni Soviet. Bukan orang Arab asli. Bisa membuat bingung para fuqaha dan para ulama setelahnya. Kamu jangan bingung. Kamu cermati. Kali-kali mikir begini. Ya. Cermati masalah nyuntik-nyuntik nanti aja. Abu Ahmad. Mana Abu Ahmad? Sebelah mana lafadznya ini? Untuk pembahasan Babul Khadimi Yudhnib, bab seorang pembantu yang berbuat kesalahan. Ini hukumnya apa? Mana? Pada kalimat La tadrib ba'inataka tadarbika amatak. Pada wasiatnya Rasul kepada Laqit bin Shabir terkait dengan istrinya. Ketika Laqit bin Shabir mengadu pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang perangai istrinya yang buruk itu, yang ngomongnya itu panas-panas, yang pedes-pedes, yang gimana begitu. Awalnya kan Rasul mengatakan apa? Ceraikan saja kalau kamu tidak kuat. Ternyata masih cinta. Cinta pertama. Ya sudah, kamu kasih dia nasihat. Kamu kasih dia nasihat dengan cara yang baik. Kemudian memberikan wasiat apa? Wala tadrib ba'inataka ka dartika amatak. Ketika kamu menghadapi istri kamu yang seperti itu jelas perangai yang buruk. Jelas tindakan keliru. Dosa kan begitu ya? Kamu jangan memukul istri kamu ini seperti memukul budaknya kamu. Atau memukul pembantunya kamu. Pada kalimat ini ada isyarat. Diperbolehkan memukul istri kalau tidak nurut setelah dikasih nasihat. Bahkan omongannya itu bikin telinga itu pedes lah. Ini bukan ngomong kepada orang lain, ngomong sama sang suami. Ini kan namanya tindakan kurang ajar kepada sang suami. Kan begitu ya? Seharusnya kan ngomongnya kan harus halus, lembut, enak didengar, empuk, gitu kan ya? Kan begitu kan ya? Itu kewajiban seorang istri, haknya sang suami. Ini ada demikian, omongannya keras, kasar, begitu. Kesalahan. Tindakan yang salah seperti ini. Kamu boleh memukul istri kamu. Tapi sebelumnya diapakan? Dikasih mau'idhah, dikasih pengarahan yang lembut dengan kata-kata yang lebih baik, yang santun. Kamu kasih pengarahan, tidak mempan. Yang lembut-lembut tidak mempan. Kasar sedikit tidak mempan. Sampai ngotot, tidak mempan. Maka kamu diperbolehkan untuk memukul istri kamu tadi, ta'diban laha, sebagai pelajaran untuk perempuan tersebut. Ada tapinya. Tapi, mukulnya itu jangan seperti memukul budak. Sederhana. Jadi, mukulnya itu yang halus. Darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai dia. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sudah paham? Ini masalah istri. Kemudian pada kalimat kadarfika anatak, jangan memukul istri kamu seperti memukul budakmu. Pada kalimat seperti memukul budakmu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau seorang budak itu jatuh dalam kesalahan, dia apa? Dia apa? Boleh dipukul. Boleh dipukul. Ini yang diinginkan sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dengan kalimat ini beliau hendak menyatakan, seorang budak, seorang apa namanya hamba sahaya, kalau jatuh dalam tindakan dosa, contoh misal seperti istri yang ucapannya kotor tadi itu, maka boleh kamu memukul dia. Dipukul, tapi jangan sampai melukai dia. Memang jangan sampai melukai dia. Pukulan dalam rangka untuk mendidik dan mengajari dia. Tadi paham? Pukul, boleh. Hah? Apakah lembut ataukah sedikit kasar? Hah? Boleh sedikit kasar. Beda dari memukul orang yang merdeka. Yang merdeka tidak boleh keras-keras. Ini budak boleh sedikit kasar. Dengan lafaz seperti ini. Tadi paham insyaAllah ya. Demikian pula para pembantu-pembantu rumah tangga. Itu yang diinginkan Imam Bukhari. Dengan kalimat babul khadim, pembantu. Demikian pula yang namanya pembantu-pembantu rumah tangga. Kalau mereka terjatuh dalam tindakan dosa. Ingat kalimatnya, dosa, bukan kesalahan biasa. Kalau salah biasa, salah masak yang saya bawakan kemarin, disuruh masak bali kelirunya, apa kemarin? Artistik, disuruh masak sop, keliru, jangan asem. Disuruh bakar ikan nila, keliru bakar ikan bandeng, segala macamnya itu ya. Itu salah biasa, kamu maafkan. Kamu maafkan, jangan bab yang sebelumnya. Jangan bab yang sebelumnya, bab memaafkan pembantu. Dalam hal seperti itu aja. Tapi kalau sudah urusannya dosa, pembantu itu jatuh dalam tindakan kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, beda urusannya. Sang tuan dianjurkan dan diminta untuk memberi pelajaran. Teman, ingat dalam bab dosa, kemaksiatan, dikasih pelajaran, diingatkan, dikasih nasihat, dikasih mau'idhah. Tidak mempan, diizinkan untuk dipukul. Dipukul. Paham ya? Dipukul. Dipukul. Dari fahamin? Mudah insyaAllah ya. Ini yang diinginkan ala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari bab yang beliau bawakan. Babul khadimi yudnib. Dalam riwayat ini, khanamdina azakumullah, menunjukkan bahwasannya yang namanya pembahasan utusan delegasi itu sudah ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Dan untuk urusan menerima delegasi ini, Islam menerima delegasinya kaum kufar, juga menerima delegasinya kaum mukminin. Terbani, ini Rasul. Contoh menerima delegasinya kaum mukminin, riwayat ini. Paham? Wafat delegasi utusan dari Bani Muntafiq, rombongannya Laqid bin Sabirah. Diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimuliakan. Contoh ketika beliau menerima delegasi utusannya orang-orang kufar. Ketika pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Itu utusan demi utusan dari pihaknya kaum kufar Quraisy di Mekah datang kepada Rasul untuk menyampaikan inspirasi mereka. Yang mereka inginkan itu apa? Diterima sama Rasul. Tidak disakiti, tidak diganggu, apalagi dibohong. Saya paham ya? Bahkan beliau menyatakan bahwasanya dalam Islam tidak boleh membunuh utusannya orang kafir. Tamam? Kalau bukan ketika ada orang kafir yang beli begitu. Kalau bukan karena kamu itu seorang utusannya, utusan, seorang kurir, seorang rasul, kami bunuh. Jadi, utusan begini ini diperhatikan dalam Islam ya. Ini disuruh pergi dengan selamat. Tadi paham ya? Ini perlu difahami dengan baik-baik. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai hujjah untuk para penguasa-penguasa pemerintahan negara. Boleh bagi para penguasa itu untuk menerima delegasinya kaum mukminin, kaum muslimin. Boleh pula bagi mereka untuk menerima utusan delegasinya orang-orang kafir. Boleh. Dan masyarakat kaum muslimin tidak usah gelisah. Nah kemudian, penguasa kita menerima delegasinya Amerika, berarti penguasa kita itu antek-anteknya Amerika. Tidak mesti ya, Fi. Tidak mesti demikian. Kalau kamu mengatakan begitu, berarti Rasul antek-anteknya kaum musyrikin. Iya. Tidak. Diperbolehkan semata-mata urusan kedelegasian, urusan kenegaraan. Tidak ada masalah. Tadi paham ya? Mudah ngeporek. Mudah. Ini kan kayak kemarin. Tahu-tahu. Siapa yang kemarin itu? Josh Webus. Ada W-nya ini ya. Sebelumnya gak pakai W. Nah. Kalau kedatangan dia semata-mata sebagai seorang utusan, seorang tamu negara. Gak ada masalah bagi seorang penguasa untuk menemui dia. Maaf? Gak boleh diganggu, gak boleh disakiti, apalagi dibom. Bukan tempatnya. Bukan waktunya untuk itu. Lain perkara kalau dia di Amerika sana mengadakan penyerangan kepada wilayah kaum muslimin, kita boleh balas. Amin gitu ya. Itu babnya lain, babnya bab perang. Ini babnya bab delegasi, bab utusan. Dibedakan dalam Islam ya, Pak. Sehingga berpikirnya itu harus dengan cara ilmiah, bukan dengan cara perasaan belaka. Mafhum. Juga dalam riwayat ini, Fanatina Azzaikumullah, dari kisah yang saya bawakan tadi. Anjuran untuk memuliakan tamu yang datang. Memuliakan. Walaupun tuan rumah yang laki-laki tidak ada. Tuan rumah yang putri boleh ikut andil. Yang penting aman dari fitnah. Dia bisa meminta kerabatnya atau meminta keluarganya yang laki-laki untuk memasakkan sesuatu dan menyambut tamu-tamu tadi. Sambut dengan masakan yang ada di rumah itu. Dengan kurma dan segala macam yang ada di rumah itu. Sambut. Dan ini ditekankan dengan pertanyaannya Rasul. Ketika beliau datang kepada laki dengan saburah, apakah kamu sudah disuguhi sesuatu? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang bimbingannya Rasul menyuguhi makanan atau menyuguhkan makanan untuk sang tamu. Dengan semampu kita. Pas adanya masak kolek kacang hijau, ya sudah kamu kasih kolek kacang hijau. Kalau entah ya? Pas Anda sedang memiliki sesuatu, punya gorengan tempe, ya kamu kasih gorengan tempe. Kok Anda sedang makan kerupuk tayamum? Apa kerupuk tayamum? Kerupuk yang digoreng sama pasir. Nah, kerupuk tayamum. Itu khas. Di Sidayu itu terkenal kerupuk tayamum itu. Sama saya. Ya sudah, kamu kasih dia kerupuk tayamum. Jadi kalau kerupuk digoreng minyak kerupuk itu ya Allah Ta'ala. Kamu kasih semampunya memuliakan tamu. Dan ini termasuk iman kepada Allah dan kepada akhir. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada akhir, maka muliakanlah tamunya dia. Dimuliakan. Kemudian datang tamunya, ditemui di luar, disuruh masuk, ngobrol lama, berdiri tamunya sampai enggak malu sendiri, datang jauh-jauh dalam hatinya jauh-jauh mau dikasih apa namanya minum air putih saja. Nah, kalau saya air putih yang dingin, kalau ada yang ada berwarna-berwarnanya kan lumayan. Tuan rumahnya nggak ada perasaannya di luar saja. Seharusnya sih disuruh masuk, silakan masuk. Ah, kamu suki apa yang ada? Kamu nggak punya walaupun air putih, bukan air putih. Tafawwur. Alah, adanya segini saja. Ada apa? Wah. Normal Islam yang sangat indah ya. Sehingga tamu itu nyaman di rumah Anda. Tidak kemudian nampaknya sangar gimana begitu kaku. Tidak. Diupayakan supaya kondisinya sangat nyaman. Kemudian akrab. Kekeluargaan yang kental. Yang ditunjukkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam riwayat ini menunjukkan. Upaya untuk menepis dugaan-dugaan yang apa? Sudah itu. Ketika sedang disuguhi hasirah tadi, tepung dengan daging kemudian dengan kurma. Tiba-tiba Rasul bertanya kepada penggembala kambingnya, "Bawa apa kamu?" "Oh, saya membawa anak kambing, sembelih seekor kambing." Kalimat-kalimat seperti ini difahami oleh sang tamu, apa ini? Wah, kalau disembelihkan kambing ini, zen. Kan gitu ya? Hah? Wah, ini Masya Allah, mulia tenan ini. Tuan rumah saya ini. Kalau kayak gini, setiap hari bertamu ini. Bertamu dia beli kambing. Bertamu dia beli kambing. Lemu. Gak demikian. Rasul langsung memberikan penjelasan. Lah, pasti benar. Kamu jangan menganggap, jangan mengira kamu nyembelih kambing itu untuk kamu. Ini untuk karena kamu datang. Ini untuk mengikis. Jangan terkesan apa namanya takjub, jangan terkesan nyombong-nyombongkan diri. Tidak. Ini memang kebiasaan kami demikian. Kebetulan kamu datang ke sini, pas kambing kami yang seharusnya berjumlah 100 nambah 1. Kebiasaannya kami. Kalau nambah 1 harus nyembelih 1 supaya tetap 100, kebetulan saja. Rezekimu artinya tidak mesti demikian. Aja arep-arep kemudian datang ke sini tahu-tahu tidak khawatir datang ke Ustaz Fulan nyembelih kambing. Tidak mesti. Pas kebetulan ada waktu itu sudah. Pas sembelih sesukan untuk Anda semua. Itu namanya menepis dugaan-dugaan won-won yang tidak diinginkan. Tidak difaham insyaAllah ya. Tidak difaham. Bahkan kebetulan ada orang bertamu. Antum suguhi keripik pisang. Pas ada di luar begitu keripik pisang. Oh, adanya cuma air putih. Kasih air putih. Ngobrol. Kebetulan kamu itu. Kalau hari Jumat. Misal. Tonggonya kamu tuh baik hati. Ngirimi kamu. Roti yang enak gitu deh. Ada anak tangga datang. Bawa apa itu? Oh, bawa roti Pak Ustaz. Ya silakan dibawa masuk. Bayangannya tamu tadi itu, Masya Allah, Ustaz satu ini luar biasa ini ya. Hebat tenan ini. Tadi keripik pisang. Oh, enak tenan keripik pisangnya itu. Enggak tahu dari mana keripik pisangnya itu ya. Dikasih air putih. Lain air putihnya itu. Seger tenan air putihnya ini. Loh, bawa roti. Kelihatannya tuh rotinya tuh enak sekali tuh. Baunya sedap. Wah, hebat sekali Ustaz satu ini. Kamu jelaskan? Maaf. Ini kebetulan saja. Kebetulan saja. Bukan tiap hari ada yang begini-begini. Kebetulan tetangga samping saya itu ngasih roti. Memang dia baik sama saya. Kalau Jumat mesti dikasih. Dia bikin-bikin roti, saya dikasih sebagiannya. Rezekinya kamu. Masih harap-harap. Kalau pas kamu datang sama saya hari Minggu, belum tentu ada roti seperti ini. Mungkin cuma ada telur gondok. Jangan begitu. Itu namanya menepis anggapan-anggapan yang tidak diinginkan dalam urusan pertamuan. Ada mafhum insyaAllah ya. Juga menunjukkan ya, Hanantina Azzaikumullah, bolehnya mengadukan masalah rumah tangga kepada seseorang yang ahli dan bisa memberikan solusi. Tadi itu, Laqit bin Sadurah mengadukan perihal siapanya ini? Istrinya, ya Rasulullah. demikian saya kini. Rasul mengatakan ceraikan, masih banyak perempuan yang lain. Aneh gitu ya. Masih cinta, kamu nasihati. Jadi yang pertama bolehnya mengeluhkan, mengadukan masalah rumah tangga kepada orang tertentu yang punya ilmu dan bisa memberikan solusi. Dan itu bukan menyebarkan aib. Ada paham ini? Bukan menyebarkan aib. Karena yang namanya orang yang terkadang tidak mampu sendirian menghadapi rumah tangganya. Saking ruwetnya, saking pusingnya kepala dia, saking banyaknya problem yang ada itu, dia butuh curhat. Mencurahkan hati, isi hatinya kepada orang tertentu yang dia percaya, yang bisa mendapatkan solusi daripada diperbolehkan. Kemudian orang tadi memberikan solusi-solusi yang baik, ngasih wasiat-wasiat sebagaimana Rasul di sini. Kalau mereka kamu mesti cinta, kamu kasih nasihat. Dan ingat, walaupun dia jahat seperti itu, jangan pukul istri kamu seperti memukul seorang pria. Ini namanya ngasih solusi-solusi, pengarahan-pengarahan yang sangat indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo mau tanyain. Cukup berat masalahnya ini. Sama ada apa? Akhirnya kapan-kapan. Abdul Malik. Ketika Laqid bin Sabirah mengeluhkan istrinya kepada Rasul tentang lesannya yang kotor itu. Jawaban pertama Rasul ialah talliqha, ceraikan dia. Pertanyaan saya, apakah menunjukkan bolehnya seorang suami mencerai istri dikarenakan tindakan dosa yang dia lakukan? Boleh. Hah? Kamu saya ceraikan. Masih banyak perempuan lain yang lebih bagus daripada kamu. Wah. Gitu, Pak ya? Boleh, Pak ya? Boleh. Tak gampang lah, Pak. Dikit-dikit cerai. Jadi laki yang kedua. Kok ini akhlaki? Cerai lagi. Jadi laki yang ketiga. Loh, kok gini? Apa namanya maksudnya? Cerai. Jadi laki yang berikutnya. Kamunya yang keliru. Si kamu minta cerai. Yang megang cerai itu saya, bukan kamu. Gitu, Pak ya? Iya, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh ya? Gak ada upaya nasihat? Gak ada upaya apa? Ada rinciannya juga. Allah Yafar. Namanya. Yani, secara hukum maksudnya diperbolehkan. Diperbolehkan menceraikan seorang istri kalau jatuh dalam tindakan-tindakan dosa. Tetapi dalam sistem itu ada apa namanya, tartibnya. Memang dikasih nasihat lebih dahulu. Kasih wasiat. Diarahkan. Namun diarahkan, dihukum. Hukumannya pertama, kalau tidur, kasih punggungnya saja. Dekat-dekat, kamunya menjauh. Begitu. Dikasih punggung masih ngeyel. Tidak mau nerima. Isaran jam. Dia di kamar depan, kamu di kamar belakang. Dia di kamar tengah, kamu di kamar tamu. Dia di kamar tamu. Di kamar tamu dia. Jadi kamu di kamar tengah. Alin pisah. Supaya dia sadar. Lagi marah suaminya itu. Supaya dia sadar kamu kulit. Ngeyel juga. Dicambuk atau dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Dipukul masih ngeyel juga, panggil orang tuane. Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil dari keluarganya dia yang perempuan, panggil dari keluarganya laki-laki. Musyawarah keluarga. Iya iki. Enak ya apa iki? Lanjut apa sampai sini saja? Kalau semuanya sepakat yang terbaik ialah lanjut. Gak kuat menahan itu semuanya. Sampai sini aja. Sampai situ saja. Diceraikan. Wah, jadi paham ya? Diperbolehkan. Tapi dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi itu. Masya Allah. Cuma ada nih. Al-Muhir. Kemudian pada pembahasan masalah wudu, diperintahkan untuk memasukkan air dalam hidung dan bersungguh-sungguh untuk memasukkannya kecuali kalau dia berpuasa. Kalau puasa jangan sungguh-sungguh. Ala kadarnya saja supaya jangan sampai airnya masuk ke dalam lubang hidung yang bisa masuk ke dalam tenggorokan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang intinya adalah pembahasan kali ini ialah terkait dengan masalah pembantu. Kalau dia jatuh dan tindakan dosa, maka dinasihati, dikasih masukan-masukan. Kalau enggak mau mentaati, maka diperbolehkan dipukul selama tidak melukai diri. Bagaimana jika mempunyai istri yang mempunyai perangai buruk? Dinasihati, mas tetap saja. Dicerai, enggak mau. Kalau enggak mau. Yang namanya urusan cerai-mencerai itu di tangannya laki-laki. Kalau yang laki-laki mengatakan anti talik, kamu saya cerai, jatuh talaknya, mau tidak mau, ribo gak ribo, seneng gak seneng, nangis atau guyu, waduh, jatuh talaknya. Nah kemudian, saya enggak mau kamu cerai. Kata-kata itu tidak bisa merubah keputusan kamu menceraikan dia. Bukan tangan perempuan, percaya laki-laki yang mengatur itu semuanya. Ya, kalau kemudian kamu menyatakan, kamu saya cerai, ya sudah, jatuh talak satu. Jadi paham ya? Dia hanya, saya enggak mau kamu cerai. Ya terserah. Jatuh talak satu. Kata dia, nah bagaimana menghadapi hal ini? Apa kita langsung saja goodbye, wassalam? Ya, tadi itu penjelasannya. Ada tartib-tartibnya dalam menghadapi seorang istri yang bling-bling tadi. Masya Allah. Gimana status dana untuk daurah masyayikh aku senanti? Masih kurang berapa? Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan panitia. Saya cuma dikasih surat dari panitia daurah untuk penggalangan dana. Kita sampaikan itu saja yang namanya menggalangkan. Cuma ngajak-ngajak atau ya. Enggak ada istilah wajib gitu, enggak ada. Kurang berapa? Wallahu a'lam bishawab. Bau-baunya kurang banyak. Cuman kepengin tahu kurang berapa atau mau kalau mau apa namanya? Bukan nalangi. Kalau mau nutupi ya masyaallah. Berapapun kamu kucurkan insyaallah enggak ada sia-sianya. Kalau ternyata nutup masih lebihnya itu nanti untuk tahun depan insyaallah. Kan sentingan berita kurang 150 juta rupiah. Kamu terlanjur mengucurkan 200 juta. Enggak apa-apa, yang 50 juta nanti untuk tahun berikutnya lagi insyaallah. Kan enggak ada ruginya insyaallah. Apakah orang yang setiap hari datang ke rumah kita main-main dan sebagainya masih dianggap tamu walau seperti rumahnya sendiri? Ini namanya ziarah, berkunjung. Bukan pertama. Yang namanya tamu yang dari jauh. Yang namanya baik, itu dari jauh. Kita melihat pembahasan para ulama dalam pembahasan tabu buyuh. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri bila mendapati sikap suami yang kasar dan selalu menyakiti istri? Apakah hadis ini juga berlaku bagi suami yang bersikap kasar? Ya, begitulah. Jadi, ketika kamu, wahai wanita, mendapati suami kamu itu kasar, jalan pertama ialah kamu nasihati. Dikasih masukan-masukan. Sabaro. Kamu kasih masukan-masukan. Kamu introspeksi diri. Jangan-jangan marahnya dia, kasarnya dia. Karena ulah kamu sendiri. Mungkin kamunya yang kurang mentaati dia. Mungkin kamunya kurang menggunakan haknya dia. Atau mungkin dia marah, dia kasar. Mungkin banyak pikirannya. Mungkin pekerjaan dia lagi semrawut. Atau mungkin dia sedang punya masalah. Kamu cek itu semuanya. Yang namanya sama laki-laki, kalau tidak ada tempat pelampiasan, ya kamu sebagai tempat uji cobanya itu. Sehingga kamu cari apa penyebabnya itu. Kalau memang itu sebagai perangai dasarnya dia, sama itu kamu kasih nasihat. Dikit-dikit, dirubah, sekuat tenaga. Kalau masih juga tidak bisa, dan Anda merasa tersiksa dengan cara seperti itu, Anda bisa minta dicerai kalau siap. Namanya khuluq. Tamam? Dan kalau sang suami tidak mau, kemudian sang istri betul-betul mendapatkan malah bahaya dengan tindakan kasarnya sang suami, kamu bisa lapor kepada penguasa. Nanti penguasa yang memaksa sang suami menceraikan kamu. dalam rangka untuk meniadakan, menghilangkan kemawaratan dari seorang wanita tersebut. Jadi faham ya? Tapi tentunya yang namanya cinta pertama itu bisa dilupakan. Biasa nih. Sejahat apapun laki-laki itu, suami saya juga. Hasilnya ngono ya? Ini yang terlalu cinta ya? Ini aku akan berusaha untuk menasihati. Terus demikian. Tapi kadang yang namanya perempuan, kadang ada yang kurang penyabar. Nah, kalau dia sudah sampai pada tingkatan bisa membahayakan dirinya dengan tindakan kasarnya sang suami, bisa menceraikan dan bisa menghadap kepada penguasa untuk memaksa sang suami menceraikan anda. Wallahu ta'ala alam. Tapi untuk perempuan yang mengatakan kamu tak cerai, ngomong sama suami demikian, itu bukan haknya anda. Nggak asal secara Islam perempuan ngomong sama sang suami anta tolik gitu ya. Gak ada, kamu tak cerai ya, mikir kamu, oh gak bisa. Itu bukan hanya perempuan, itu haknya laki-laki. Kamu hanya minta. Kalau kemudian dipenuhi, sudah terjadi. Kalau gak dipenuhi, lihat keadaannya. Kalau keadaannya membahayakan diri kamu, lapor pada penguasa. Nanti penguasa yang memaksa sang suami untuk menceraikan diri. Jadi paham insyaAllah. Mudah-mudahan pada bab-bab yang berikutnya ada pembahasan khusus masalah rumah tangga insyaAllah. Tamam, naktafi launa insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.